السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بالعظم yang cetakan haknya bertitik dua keliru. Yang benar wallahu alam tanpa titik dua dari ha. Allah. Allah. Dhadnya dimatikan. Berarti al-adhu begitu. Wa hiya namimah. Bermakna namimah, mengadu domba, memprovokasi antar dua orang. Yaitu al-qalatu bainan nas. Al-qalah bainan nas. Menukil-nukil ucapan antara manusia. Dari sini dinukil ke sana, dari sana dinukil ke sini untuk mengadu domba. Itu yang disebut dengan al-'adha. Rawahu Muslim. Di dalam syarahnya disebutkan qauluhu ala unabbiukum ay ala ukhbirukum, maukah aku beritakan pada kalian. Wal'adhu difathahkan ainnya al-muhmalah, makna muhmalah tanpa titik. Wa kusukunil mu'jamah, dan disukunkan dhad yang bertitik, mu'jamah bertitik. Sehingga dibaca al-'adhu, kalau dimatikan al-'adh. Berkata Abu Sa'adat ai Ibnu al-Athir fi Gharibil Hadits, hakadha yurwa fi kutubil hadis, demikianlah diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis dengan al-'adhu. Walladhi fi kutubil gharib, adapun dalam kitab-kitab al-gharib, ala unabbiukum bil 'idhah, bukan al-'adhu tapi 'idhah. Dikasrahkan ainnya, difathahkan dhadnya, idah. Berkata Zamakhsyari, asluha al-idha, asalnya al-idhatu, fi'luhu min al-adah, wa huwa al-buhtu. Fi'lnya dari kata adah, bermana al-buhd. Al-buhd, buhtan, kedustaan. Fahudifat lamuhu, terhapuskan lamnya. Kama hudifat minas sanah wasyafah, seperti terhapusnya pada sanah dan syafah. Apa lamuhu? Gak ada lamnya. Kok terhapus lamnya? Lamul fi'il. Lam al-fi'il. Setiap fi'il, kata-kata dalam bahasa Arab, kata ba, mesti terjadi tiga huruf. Fa'ala. Maka yang kaf disebut fa'ul kalimah. Yang tengah taknya ainul kalimah. Yang ketiganya lamul kalimah. Hudifat lamuhu, tadinya al id ha tadinya. Mana lamnya berarti? Ini ziyadah. Ini ziyadah. Ini ziyadah. Mana hanya fa'ala ini lamnya. Hudifat lamuhu, terhapuskan lamnya. Maka dibaca al-'abd. Al-'abd. Sama seperti sanah wasyafah. Wa tujma' dan dijamakkan dengan idin. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, alladzina ja'alul qur'ana idin. Alladzina ja'alul qur'ana idin. Di dalam tafsirnya surat Al-Hijr ayat 91 berkata Ibn Abi Hatim, diriwayatkan dari Mujahid dan Ikrimah dan Sa'id Ibn Jubair dan juga Al-Hasan dan juga Ad-Dhahhak, sama seperti itu, yaitu jazzu kutubahumul munzalah, menjadikan Quran sebagai izin, yakni membagi-baginya, membeda-bedakannya, memisah-misahkannya. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'd. Beriman dengan sebagian, menolak sebagian. Diriwayatkan pula dari Mujahid, ini yang berkait dengan pembahasan kita, makanya saya bacakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Mujahid, adhu qalu sihir. Mereka berkata sihir. Wa qalu, dan berkata pula mereka para ulama, para salaf, kahanah, perdukunan. Wa qalu, mereka juga berkata asatirul awwalin, dongeng-dongeng kuno. Berkata Atha Ibn Abi Rabah rahimahullah. Kata Atha, qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, al-idhah atau al-adhu, idhin, adalah sahir, tukang sihir. Masih ucapan Atha, wa ba'duhum qalu, sebagian mereka berkata, majnun. Asyahid alladhi yata'allaq bi bahsina, yang berkait dengan pembahasan kita, adalah sihir wal kahana, perdukunan. Sihir dan perdukunan. Baik, kalau begitu kita kembali kepada kitab. Fasarahu, ditafsirkan oleh Nabi sendiri dengan kalimat hiyan namimah al-qalatu bainan nas al-idhah atau al-adhu, adalah namimah. Kalau sudah tahu adhunya apa tadi, sihir, berarti terjemahan bebasnya termasuk sihir adalah namimah, mengadu domba, memindah-mindahkan ucapan yang satu ke ucapan yang lain agar mereka saling bermusuhan. Itu al-adhu, as-sihru. Fa'atlaqa alaiha al-adhu, maka diucapkan namimah, mengadu domba dengan memindah-mindahkan ucapan, kadang diberi tambahan, kadang diberi bumbu-bumbu agar saudaranya marah. Dijuluki al-adhu li'annaha la tanfakku 'anil kadhibi, karena tidak akan lepas dari kedustaan. Tidak akan lepas dari kedustaan. Wal buhtan, enggak akan lepas dari kepura-puraan, kepalsuan. Waliban, secara umum. Demikian dikatakan oleh Imamul Qurtubi. Jadi kata Qurtubi, namimah disebut sihir karena mengandung kedustaan, kepalsuan. Apakah cuma itu persamaan antara sihir dengan namimah? Sihir, kata Nabi, termasuk idah, termasuk al-adah, adalah namimah. Ma wajhu syabah, apa titik persamaannya antara sihir dengan namimah? Berkata Qurtubi, persamaannya adalah sihir mengandung kedip. Demikian pula namimah mengandung kedip. Wa akhawatiha, kedip, buhtan, apalagi, zur, apalagi, tadkhim. Apa itu tadkhim, Ustaz? Dibesar-besarkan. Yang tadinya kecil, besar-besarkan. Itu bulan gak ngerti ya. Kan dia udah lama belajar di sini. Disampaikan ke orangnya, kamu dibilang goblok. Kan beda. Gak ngerti dengan goblok. Apa tujuannya? Supaya marah. Siapa yang ngomong? Pulang. Dia ngomong, kamu tuh gak ngerti apa-apa. Bodoh. Marah. Padahal hanya berkata dengan irtijalan. Tahu irtijalan? Spontan. Tidak berniat untuk mengejek. Tidak berniat. Kok gak paham dia ya? Diberitakan dengan zur. Apa itu tabkhim? Dibesar-besarkan. Tabkhim. Ditiup-tiup. Kayak balon. Membesar, membesar, membesar. Hadhihi akhawatul kadhib. Ini semua saudara-saudaranya dusta. Itu baru satu kesamaan. Ada kesamaan lain? Antara seher dengan namimah? Ada. Nanti akan lewat insyaAllah. Merusaknya lebih dari tukang sihir. Tukang sihir kan yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan yufarriqu nabihi tafriq. Yufarriqu nabihi ay bi sihir bainal mar'i wa zawjihi. Antara seseorang dengan pasangannya. Istri dengan suaminya. Suami dengan istrinya. Menjadi bercerai gara-gara sihir. Setiap suami mendekati istrinya. Tiba-tiba istrinya berdarah. Seperti haid padahal bukan. Setiap mendekati begitu lagi. Sampai kemudian terjadi perceraian. Atau sebaliknya. Seperti setiap istrinya mendekati suaminya. Suaminya tiba-tiba sakit gak jelas. Kejang-kejang. Ayo. Siapa itu perbuatan siapa? Perbuatan tukang sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fahib namimah. Sawa'un bisawa'. Mislan bimislin. Namam, tukang namimah, tukang adu domba, juga sama. Memisahkan antara teman dengan temannya, antara saudara dengan saudaranya, memecah belah antara seseorang dengan lainnya, sama-sama tafriq. Baik, ini kesamaan kedua. Ada kesamaan lain? Ada, ifsad. Merusak. Hanya saja namimah ifsad akthar. Namimah lebih merusak. Dan itu nanti akan ada riwayatnya insyaAllah. An-namam yusidun namam fissa'ah. Seorang tukang adu domba bisa merusak dalam sesaat. Apa yang dirusak oleh tukang sihir atau apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Tukang sihir satu tahun bekerja dengan sihir-sihirnya. Merusak, merusak, merusak, merusak. Tapi gak seberapa yang dirusak oleh tukang sihir dibandingkan dengan namam. Kadang saya terjemahkan provokator. Karena provokator itu benar-benar memindahkan qalah bainan nas. Provokator akan memberitakan begini pemerintah, gitu pemerintah, rakyat marah. Kemudian pemerintahnya juga diberi berita, rakyat sudah mulai membencimu, rakyat sudah terjadilah perang saudara sesama muslimin, pertumpahan darah dan kehancuran sebuah negara muslimin. Besar apa enggak besar itu? Besar. Tukang sihir saja tidak merusak sebegitu besarnya. Hati-hati, jangan terbawa dengan berita-berita dusta. Sabar, sabar, sabar. Jangan terbawa dengan namimah dan provokasi. Kembali kepada kitab. Qauluhu, ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hiyan namimah. Tahukah kalian apa itu sihir? Tahukah kalian apa itu adzah? Tahukah kalian apa itu kahana? Tahukah kalian apa itu tukang sihir? Orang yang mengadu domba antar dua orang. Orang yang selalu membakar-bakar manusia untuk saling bermusuhan. Dengan kata lain, namam. Berarti sahir adalah namam. Atau namam termasuk jenis sihir. Apa judul bab kita? Apa judul babnya? Anwa' sihir. Macam-macam sihir. Ternyata ada jenis sihir dalam bentuk namimah. Wa dzakara Ibnu Abdul Barr an Yahya Ibnu Abi Katsir qala yufsidun namam wal kadzdzab fi sa'atin ma la yufsidus sahir fi sanah. Ini yang maksud tadi yang saya katakan akan lewat ucapan Ibnu Abdul Barr. Menukil dari Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau dan beliau, Ibnu Abdul Barr-nya dan Yahya Ibnu Abi Katsir. Bahwa beliau berkata, yufsidun namam, seorang namam akan merusak. Al-kadzdzab, karena namam, tukang namimah biasanya tidak cukup hanya menukil, tetapi menukil dan dibesar-besarkan. Ditadkhim, ditafkhim, ditambah-tambah, diberi bumbu-bumbu segala macam. Kadzab. Apa yang dirusak oleh sang pendusta, tukang namimah, sesaat bisa merusak apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Bisa merusak apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Lihatlah tukang sihir satu tahun berapa korbannya. Berapa korban tukang sihir? Si fulan disantet. Si fulan dibikin pelet sehingga cerai sama suaminya, lari ke orang yang memeletnya. Si fulan bisa dihitung dengan jari. Tetapi namam provokator bisa menghancurkan sebuah negara dalam satu saat. Tiba-tiba berduyun-duyun manusia jutaan menghancurkan gedung-gedung, membakar dan kemudian menjarah dan seterusnya. Siapa itu? Dan sebab apa? Provokasi. Sebabnya diprovokasi. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Ala Abdul Khattab fi uyunil masail. Berkata Abdul Khattab di dalam uyunul masail, wa minas sihri as-sa'yu bin namimah. Termasuk jenis sihir adalah berjalan mengadu domba. Berjalan membawa kayu bakar. Wal ifsad bainan nas, dan merusak manusia. Baik, apakah ada kemiripan lain selain tiga ini? Kadzib, kadzib. Tafriq, memecah belah, ini juga memecah belah. Merusak, ini juga merusak. Mengapa namam disebut sihir juga? Karena ada sesuatu yang benar-benar sihir. Lugatan. Apa sihir secara lugatan? Samar. Tidak jelas, tiba-tiba terjadi. Entah gimana permainan si tukang sihir. Tiba-tiba suaminya benci sama istrinya sampai kemudian dicerai. Enggak jelas sebabnya apa. Atau istrinya ngotot minta cerai, minta cerai, minta cerai. Ternyata gara-gara sihir. Demikian pula namam. Kadang tidak ketahuan namimahnya. Mengapa? Bahasanya seakan-akan bukan namimah. Hanya berita. Telah terjadi di satu tempat ini begini dan begitu. Satu. Belum terasa. Terjadi pula di tempat lain hal yang sama. Di sana juga terjadi hal yang mirip dengan itu. Yang ini juga terjadi seperti itu. Dan sekarang terjadi lagi di kota ini. Kayaknya berita. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya masyarakat. Loh, terjadi lagi ketoliman. Kok terjadi lagi? Tiba-tiba, ber! Demonstrasi besar-besaran. Menghancurkan segala macam perkara. Terjadilah pertikaian, peperangan. Apa sebabnya? Nggak tahu. Seperti bongkahan es yang jatuh dari gunung. Pernah tahu? Bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Mengapa? Ketika menggelinding, es yang dilewati ikut nempel, nempel, nempel, nempel. Terus semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini barakallahu fikum. Seperti itu. Dia mengutapkan satu kalimat. Ah, saya share aja. Jempolnya memencet share. Wer. Sekian orang dengar. Ternyata dari situ nempel ke sana. Dari sana nempel ke sana lagi. Dari sana nempel ke sana lagi. Tiba-tiba meledak. Itu gara-gara kamu. Saya gak ngapa-ngapain. Saya cuma ngirim cuma 1-2 orang. Nah, cuma 1-2 orang. 1-2 orang yang kamu kirim, ngirim ke sekian banyak orang. Sekian banyak orang yang ngirim lagi dalam waktu yang singkat dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena cuma klik, klik, klik, klik, klik. Tambah besar, tambah besar, tambah besar. Seperti bola es tadi, semakin besar, semakin besar. Kamunya yang ngirim sedang makan di rumah. Telah terjadi di Jakarta, demo besar-besaran. Enggak sadar kalau dia sebabnya. Ini sihir. Samar. Tidak jelas. Yang mulai siapa? Yang memprovokasi siapa? Enggak tahu. Saya cuma ngasar 2 orang. Saya juga cuma 3 orang. Saya cuma 10. Saya cuma sekian. Saya cuma sekian. Enggak ada yang merasa. Siapa yang memprovokasi? Tapi terjadi. Terjadi apa? Kesamaran di sana. Sama-sama sihir. Sama-sama tidak jelas. Kembali kepada kitab. Qala fil furu'i. Berkata dalam kitabul furu'. Wa wajhuhu annahu yaqsidul adza bikalamihi wa 'amalihi. Sisi persamaannya adalah namimah juga. Yaqsidu bermaksud al-adha, menyengaja untuk mengganggu, menyakiti, merusak. Bikalamihi wa amalihi, dengan ucapannya dan perbuatannya. Tukang sihir mulutnya komat kamit. Iya kan? Tangannya bakar kemenyan, bakar ini. Sambil obat kamit sih. Mulut berbicara, tangan bekerja untuk merusak. Namimah juga sama, mulutnya berbicara, kakinya berjalan kesana kemari untuk namimah. Kalau zaman sekarang tidak perlu berjalan kesana kemari. Cukup jempolnya saja yang bergerak. Di HP-nya, klik, klik, selesai. Terkirim ke 1 juta umat. Yaqsidul adza, sama tujuannya merusak juga. Ala wajhil makr wal hila, dengan cara makar, tipu daya dan hila. Asbaha as-sihr, maka menyerupai sihir. Hadza yu'raf bil 'urfi wal 'adati annahu yu'assir, dan ini diketahui, maklum, sama-sama ma'ruf secara kebiasaan bahwa itu berpengaruh. Sebagaimana sihir ada pengaruhnya biidznillah, namimah juga ada pengaruhnya biidznillah. wa yuntiju ma ya'maluhu sihr aw aktsar, maka dengan namimah akan menghasilkan kerusakan seperti yang dihasilkan oleh sihir, bahkan lebih, aw aktsar, bahkan lebih. Fa yu'ta hukmuhu, maka namimah ini dihukumi seperti hukum sihir. Taswiyatan bainal mutamatsilaini, penyerupaan antara dua yang sama. Awil mutaqaribain, disamakan apa yang mirip atau apa yang berdekatan. Lakin yuqalu sahir inma yakfur liwasfi sihir, tetapi tukang sihir dikatakan kafir karena sihirnya. Itu khusus. Wa huwa amrun khas, itu amr khusus. Wa daliluhu khas, dalilnya juga khusus. Sehingga jangan berkata namam kufur karena itu juga sihir. Tidak. Dalilnya khusus. Wa hadza laisa bisahir, sedangkan namam bukan tukang sihir. Hati-hati. Disamakan hanya karena sama-sama dusta, sama-sama merusak, sama-sama memecah belah, sama-sama samar. Adapun hukumnya, sihir jelas kafir, disebutkan dalam dalil khusus. Sedangkan namam tidak ada dalil khusus kalau itu kafir. Wa innama yu'athir amaluhu ma yu'athiruhu fayu'ta hukmuhu, hanya saja namimah memiliki pengaruh yang mirip dengan pengaruh sihir. Fayu'ta hukmuhu, maka diberi hukum yang sama. Illa fi maqtasa bihi minal kufur, kecuali apa yang khusus yaitu tentang kafirnya, itu hanya sihir saja, tidak namimah. Dan juga yang khusus buat sihir, adamu qabulit taubah, tidak diterima taubatnya. Maksudnya bukan tidak diterima taubat, taubat ditutup, bukan. Tetapi dia taubat tidak taubat, tetap dia dihukum penggal lehernya, agar ilmu sihir yang ada padanya hilang, tidak diajarkan pada orang lain. Ayib. Khawatir kalau dia masih hidup, sudah taubat. Nah, dulu-dulu ketika kamu masih belajar sihir, ya saya waktu sihir hanya bilang begini, begini, begini, kemudian kita melakukan begini, begini, akhirnya diajarkan. Dianya sudah taubat, orang lain lahir tukang sihir baru. Sehingga haddu sahir darbuhu bisayf, walaupun dia bertaubat. Wabihi yadhar mutabaqatul hadis litarjamah, dengan ini tampaklah hubungan hadis ini dengan pembahasan. Hubungan hadis ini dengan pembahasan, huwa yadullu ala tahrimin namimah, dia mengharamkan namimah dan dianggap seperti sihir, karena sama-sama merusak seperti sihir, sama-sama memecah belah manusia seperti sihir, dan sama-sama pengaruhnya tidak jelas, sangat-sangat samar. Pernah melihat teman kamu akrab sama kamu, tiba-tiba besoknya ketemu, ya kenal, bahkan kamu masih senang, masih akrab, masih, orang itu tidak menjawab kamu kecuali melengos. Kenapa ya teman saya ini? Samar apa enggak samar tuh? Kamu tahu itu teman dekatmu, kamu tahu itu teman akrabmu, kok tiba-tiba berubah? Oh, kena sihir orang ini. Karena ada dua kemungkinan. Ima benar-benar kena sihir, ima mendapatkan namimah. Sehingga kamu ngomong, kamu ketawa, dingin wajahnya, seperti es. Kayak enggak dengar kamu ngomong. Wajahnya dipalingkan ke arah lain. Lagi ditanya kok jawab diam aja. Ternyata kemasukan jin. Mungkin enggak? Ternyata kemasukan jin dikirim oleh tukang sihir. Sama kan? Dikirim jin sama tukang sihir jadi bengong begitu, atau disihir sama namam. Teman kamu itu begini, begini, begini, begini, begini. Buktinya begini, begini, begini. Ketemu kamu sudah lain. Sudah berubah, sudah terkena sihir. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq. نسأل الله التوفيق والعافية والهداية ورحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.